Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang berbahagia, kita telah memasuki surat An-Nur ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pendengar yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah mengkaji ayat pertama dari surat An-Nur yang menggambarkan kepada kita bahwa surat An-Nur ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan beberapa hukum-hukum yang mewajibkan kepada kita untuk mengikuti hukum yang wajib dan meninggalkan larangan-larangannya. Di antara larangan itu diterangkan Allah di ayat yang kedua, Islam sebagai agama yang menyejukkan, agama yang memberi cahaya sebagaimana semangat surat An-Nur, surat cahaya, melarang umat manusia untuk melakukan hubungan di luar pernikahan. Dalam bahasa agama, hubungan di luar pernikahan ini disebut dengan zina. Bila kemudian terjadi perzinahan, maka perempuan dan laki-laki yang berzina harus dihukum dera, harus dicambuk sebanyak 100 kali dengan catatan cambuk tersebut tidak merusak tulang dan juga tidak merusak kulit dan juga tidak menimbulkan luka di darah. Cambuk tersebut tidak mencederai. Cambuk tersebut menimbulkan rasa sakit tapi tidak mencederai. Inilah peraturan yang pertama kali diturunkan setelah ayat pertama dari surat An-Nur. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ambil belas kasihan dalam menerapkan hukum ini. Karena apa? Karena ketika negara, ketika aparat penegak hukum masih melihat unsur kasih sayang dalam penerapan hukum, maka yang timbul adalah pembiaran. Kesalahan yang kecil bila dibiarkan, maka timbul akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang kecil berikutnya. Pembiaran itu akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Maka sebagai agama yang menginginkan peraturan ditegakkan, maka pelanggaran sekecil mungkin harus dicegah. Pembiaran akan menimbulkan kehancuran bagi bangsa dan negara, bagi agama yang kita cintai ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukuman cambuk atau hukuman apapun, bendera yang ditegakkan adalah wala ta'khudhukum bihima ru'fatum fi dinillah. Hilangkan rasa kasih sayang kepada para orang-orang yang melanggar hukum. Ketika hukum qisas ingin ditegakkan, timbul rasa kasih sayang kepada orang yang kita qisas, yang akan dipenggal kepalanya, maka tidak terjadi hukuman pancung tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Orang melihat, kalau saya membunuh orang, toh pengadilan akan membebaskan saya. akan timbul semangat membunuh orang lain begitu besar di negara yang kita cintai ini. Tetapi bila ketika seseorang membunuh dan peraturan bunuh harus ditegakkan terhadap orang yang membunuh, dalam bahasa lainnya hukuman pancung ditegakkan kepada para pembunuh, maka orang yang ingin membunuh orang lain setelah melihat hukuman pancung tersebut akan berpikir ulang, akan ada efek jera. Maka peraturan Allah itu wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Peraturan Islam dan penegakannya harus disaksikan. Lebih banyak yang menyaksikan akan timbul efek jera di dalam dirinya. Semakin ketat, semakin keras peraturan itu, semakin keras pula efek jera yang membekas di dalam dirinya. Inilah yang dapat kita sampaikan. Ada Ustaz Fajrul menambah ayat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apa kaitan iman dengan peraturan yang harus kita tegakkan? Ya, persilakan Ustaz Fajrul. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kedua dari surah An-Nur bercerita langsung tentang hukum orang berzina. Az-zaniyatu waz-zani. Seorang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumannya sebagaimana yang sudah disebutkan tadi adalah mendapatkan dera tiap masing-masing, yaitu dengan 100 kali dera. Ayat ini belum pernah terlaksana di negara kita yang tercinta ini. Di Aceh. Mungkin di Aceh ada sebahagian wilayah yang dapat melakukan hal tersebut. Artinya kita ingin mengkaitkan in kuntum tu'minuna billah, kalau kita betul-betul percaya dan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sampai kita menyaksikan azab Allah untuk semuanya disebabkan mereka tidak mau melaksanakan hukum yang sudah digariskan dalam Al-Quran sebagai wahyu ataupun kalamullah. Banyak orang melakukan kejahatan pada masa Rasulullah, maka mereka khususnya orang-orang yang berzina ini memang betul-betul dilaksanakan 100 kali dera, sehingga betul-betul hukumnya itu mempunyai efek jera terhadap orang yang melakukannya, sehingga yang melakukan itu tidak akan mau melakukan lagi. Karena di sini suruh atau diperintahkan Allah juga wal yashhad azabahuma, saksikan azab ataupun dera mereka, ta'ifah, sebagian kelompok minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayat yang kita kaji ini adalah intinya, kalau kita memang betul beriman, maka mestilah kita lakukan hukum tersebut dengan bekerja sama dengan pemerintah. Dan itu insya Allah akan membuat diri kita itu tentram. Karena hukum yang seperti ini sudah dikesampingkan pada saat sekarang ini, sehingga orang selalu berbuat semena-mena. Tapi perintah Allah, ketahuilah, sebetulnya ini perintah Allah ataupun firman Allah adalah betul-betul untuk kepentingan kita semua umat manusia, bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menekankan dengan cara bagaimana kita mengsikapi keimanan kita. Kalau kita betul-betul telah beriman kepada Allah dan hari kemudian ataupun hari akhir ataupun hari kiamat, maka tidak ada wala ta'khudzukum bihima ra'fah. Jangan kita sampai mencegah perbuatan itu disebabkan masih ada ra'fah ataupun kasih sayang di dalam agama ini. Allah telah menegaskan benar-benar, karena itu adalah awal dari kehancuran kehidupan bermasyarakat apabila ini dibiarkan begitu saja. Tidak seperti zaman-zaman orang-orang tua kita dahulu. Ini tidak akan pernah terjadi karena kehidupan mereka itu, walaupun tidak ada listrik ataupun fasilitas kehidupan itu, masih sangat sederhana sekali. Tapi membuat diri mereka seluruh pada saat itu damai dan tentram, disebabkan mereka sangat jauh dari perbuatan hukum zina, perbuatan-perbuatan zina dan lain sebagainya. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa pelaksanaan hukum hukum cambuk itu harus terbuka sebagai langkah pencegahan. Dan sebagai langkah pencegahan juga, pemerintah dalam hal ini negara Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Utara atau Kabupaten Kota, menutup segala semua hal yang terkait dengan prostitusi, sehingga bila kemudian masih ada yang berhubungan, maka berhubungan di luar nikah, maka hukum cambuk baru dapat dilaksanakan. Inilah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.